Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita nikmat yang sangat banyak sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Khulasah fil Aqidah atau Belajar Akidah dari Dasar karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang berbagai jenis ibadah, ya, mulai dari ibadah hati sampai kepada ibadah fisik, ya. Dan itu hanya sebagai contoh saja, belum semuanya, namun setidaknya memberikan kita gambaran bahwa beberapa di antara ibadah itu ada yang ya bisa ya diniatkan untuk selain Allah yang menyebabkan pelakunya menjadi seorang musyrik dan dia jatuh kepada kekafiran, na'udzubillah. Dan insyaallah taala pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir dari bab ibadah, yaitu pembahasan tentang riya, ya. Pembahasan tentang ar-riya. Riya adalah salah satu di antara pembatal ibadah yang menyebabkan seorang tidak hanya terjatuh dalam dosa, namun amal yang dia lakukan juga akan terhapus. Ya. Riya dari kata ya, ro'a yuro'i, ya, muro'atan, ri'aan atau ria'an. Ya. Yang artinya adalah memperlihatkan. Ya. Jadi secara bahasa artinya memperlihatkan. Ta'rifuhu, pengertiannya secara istilah adalah huwal amalu sholihu lil akhirin. Riya adalah beramal soleh namun ditujukan kepada orang lain. Artinya ibadah yang seharusnya dia tujukan kepada Allah, ya, dalam niatnya tercampur tujuan untuk orang lain, au yuhsinuhu indahum, atau dia memperbagus ibadahnya di hadapan orang lain. Aw yadhharu 'indahum bi madhhari mandubin ilaihi liyamdahuhu, atau dia menampakkan, ya, menampakkan diri di hadapan orang-orang, ya, dengan penampilan yang atau dengan penampakan yang disukai supaya dia dipuji, ya, supaya mereka memujinya, wa ya'dhumu fi anfusihim, dan kedudukannya atau di mata mereka dia menjadi lebih mulia. Ya, terlihat baik di mata orang lain. Nah, ini pengertian dari riya secara istilah, ya. Artinya orang yang ya setiap amalnya itu atau di amalannya itu dia ingin dilihat oleh orang lain. Dan riya termasuk di antara al-gabair, di antara dosa-dosa besar, ya. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ya. Kata Nabi SAW, di antara hal yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Para sahabat kemudian bertanya, ya, dan apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan ar-riya, ya, syirik kecil yang dimaksud adalah riya, ya. Maka ketika riya disebut sebagai syirik kecil, ini menunjukkan bahwa dia adalah dosa besar. Ya, jangan dilihat kata kecilnya, ya, tapi lihatlah kepada kata-kata syiriknya, ya. Dan syirik itu, ya, walaupun kecil, dia berlaku juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Ya, syirik yang dimaksud di sini tidak hanya syirik besar, tapi syirik kecil. Artinya kalau orang dalam kondisi dia melakukan syirik kecil, yaitu riya ini, dalam kondisi mati dia tidak bertobat, maka dia sama tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa riya-nya. Ini bahayanya dosa syirik kecil, yaitu riya. Ya, jadi ini adalah di antara dosa besar dan menghapuskan amalan seseorang yang mana ketika itu diniatkan untuk riya. Wa yakunu bil qawli, dan riya bisa berupa perkataan. Ya, misalnya seorang itu membaca Al-Qur'an, maka dia adalah ibadah yang berupa qaul, berupa perkataan. Ya. Dan itu ketika dia kemudian niatnya untuk diperlihatkan kepada orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain, ya, atau dia perbagus bacaannya supaya mendapatkan pujian, maka ini di antara contoh riya yang berupa perkataan. Atau misalnya seorang dai, ya, seorang ustadz, ya, dia memperindah bahasanya, kemudian menunjukkan bahwa dirinya itu hafal, ya, dirinya itu kemudian fasih, hafal, kemudian dan lain sebagainya, tapi tujuannya supaya orang itu kagum dengan dia, maka sama, itu juga riya, ya. Maka ini contoh riya bil qawli, berupa perkataan. Wa bil amali, dan juga bisa berupa perbuatan. Misalnya seorang yang sholat, ya, dia sholat, kemudian dia perbagus sholatnya, atau dia bersedekah, misalnya dia bersedekah demi dilihat orang lain, sengaja mencari waktu di mana orang-orang bisa melihatnya dengan tujuan dipuji, ya, karena sekali lagi, ya, niat ini, riya ini juga tidak melihat kepada perbuatannya saja, tapi kepada niatnya. Nanti kadangkala orang menampakkan sedekah belum tentu riya, ya, tapi yang dimaksud riya di sini adalah ketika niatnya ingin mendapatkan pujian. Ada orang-orang yang dia sholat, dia sedekah, namun bukan riya, tapi dia nampakkan namun bukan riya. Ya, dia tampakkan kepada orang lain, sengaja dia tampakkan namun bukan riya. Ketika tujuannya adalah untuk memberi contoh. Ya, untuk memberi contoh, ketika dia adalah seorang panutan, dan ketika dia sholat, yang lain ikut sholat. Ketika dia sedekah, yang lain ikut sedekah. Maka dia memanfaatkan, ya, dirinya yang sebagai teladan ini untuk kemudian menjadi contoh bagi yang lain, maka ini bukan riya. Ya, bahkan ini diantara yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man sanna sunatan hasanatan, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberi contoh yang baik fil Islam, dalam Islam, ya, sunatan hasanatan, sebuah contoh yang baik, ya, maka baginya pahala perbuatan tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya. Jadi jangan salah. Ya, menampakkan sedekah belum tentu riya, tapi kalau niatnya agar dipuji barulah itu yang namanya riya. Ya, ini contoh riya dengan amalan. Wabil hayah, atau riya juga bisa terjadi pada penampilan. Misalnya seorang sengaja, ya, ketika sujud dia ingin ada bekas sujud di dahinya supaya dia dilihat sebagai orang yang rajin beribadah. Ya. Dan ini tentu berbeda dengan orang yang memang rajin beribadah dan terdapat tanda sujud yang dia tidak harapkan. Ya. Dia sebenarnya nggak mau, tapi bagaimana lagi, ya? Ya, jenis kulitnya mungkin membuat dia terlihat ada bekas sujudnya, atau mungkin dia memang rajin beribadah sehingga mau nggak mau ada bekas sujudnya. Dia nggak menginginkan itu. Ya. Atau itu terjadi apa adanya, maka ini bukan riya. Riya adalah ketika dia menyengaja, ingin supaya dilihat sebagai orang yang banyak beribadah. Jadi hanya dengan penampilan saja bisa, ya, bisa terjadi riya dalam diri. Ya. Atau dengan misalnya baju. Seorang memakai baju supaya dia dilihat sebagai orang yang alim. Ya, ini bajunya orang alim seperti ini. Dia pakai baju-baju yang diniatkan untuk supaya dilihat sebagai orang alim atau orang yang soleh atau yang lainnya. Maka ini riya dalam penampilan, ya. Jadi riya ini luas, ya. Bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan. atau bisa berupa penampilan. Wa aqsamuhu kama yali, dan riya itu punya beberapa jenis, ya. Ada beberapa contoh di sini atau beberapa jenis riya. Yang pertama, ar-riya'u bi aslil iman. Riya yang terkait dengan pokok keimanan. Jadi riya tadi kan artinya menampakkan sesuatu yang yang berbeda dari apa yang ada di hatinya, gitu ya. Dia ingin menampakkan diri sebagai orang yang berbeda dari apa yang di hatinya. Maka ketika seorang itu menampakkan keimanan padahal hatinya menyembunyikan kekafiran, maka ini namanya riya dalam pokok keimanan. Yaitu bi ayyadhhar al-Islam wa yubtin al-kufr. Yaitu ketika dia secara lahiriah menampakkan bahwa dia seorang muslim, namun dia sebetulnya menyembunyikan kekafiran. Wahada nifakun akbar. Dan ini bentuk kemunafikan akbar. Artinya ini ciri orang munafik tulen, ya, munafik yang kafir. Ya, munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan munafik-munafik di masa sekarang seperti ini. Ya, dia KTP-nya ngotot pengen Islam tapi kerjaannya, ya, menghina Islam. Nah, ini orang-orang seperti ini seolah-olah dia yang hanya ingin diakui sebagai orang Islam namun hatinya menyimpan kekufuran. Maka ini riya yang paling parah dan dia nifak akbar yang menjadikan seorang itu tidak beriman. Ya. Atsani yang kedua, riyaun mahdun, yaitu riya yang murni. Ya. Apa maksudnya? Bihaitsu la yuradu bil amali siwa muraatil makhluqin li gharadin dunyawi. Yaitu ketika dia meniatkan amalnya, ya, semata-mata untuk dilihat oleh orang lain dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi. Ya, tadi ya, pujian, kemudian sanjungan dan lain sebagainya. Wahada amaluhu batilun, dan ini menjadikan amalnya itu sia-sia, tidak akan dihitung sebagai amalan, tidak akan dapat pahala. Wahada riya'u al-mahdu, dialah riya' yang murni. La yakadu yasduru min mu'minin fi fardhis salati wassiyam, dan biasanya riya' yang semacam ini tidaklah timbul dari seorang mukmin dalam amalan-amalan wajib seperti sholat dan puasa wajib. Karena dia tahu ini sama-sama wajib, apa yang mau diriakkan gitu ya. Sehingga ini jarang. Walaupun mungkin saja. Ada orang yang puasa Ramadan mungkin karena enggak enak saja, dia aslinya enggak mau gitu ya. Tapi jarang. Ya. Waqad yasduru fi ba'dil a'mal kasadaqati wa nahwiha. Namun ini sangat mungkin terjadi pada amal-amal yang lain, terutama yang sunnah, seperti misalnya sedekah. Ya. Karena tidak semua orang bersedekah. Ya. Ketika seorang bersedekah, maka dia lebih daripada yang lain. Maka ini yang menjadi objek yang bisa dia jadikan riya. Ya. Lakin, ya kan, tapi, in qalaba niyyatuhu minar riya ila iradatil thawab, uthiba ala ma akhlasa fihi. Namun ketika mungkin dia awali dengan riya, ya. Kemudian di tengah-tengah dia tiba-tiba ingat dan menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar, ya. Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar ketika dia mulai ikhlas. Jadi awalnya dia enggak akan mendapatkan pahala, kemudian ketika dia mulai ikhlas barulah dia mendapatkan pahala, ya. In kana la yambani akhiruhu ala awwalihi, dengan catatan bahwa ibadah tersebut bukan ibadah yang bersambung dari awal sampai akhir. Ya, artinya ibadah yang akhirnya itu ditentukan oleh awalnya. Seperti misalnya, ya, kas sodakoh. Contohnya sedekah. Sedekah itu akhirnya tidak dipengaruhi oleh awalnya. Artinya ketika orang misalnya nih, dalam seminggu dia tiap hari sedekah gitu ya. 7 hari sedekah. 3 hari pertama dia riya. 3 hari pertama dia riya. Dia ingin dilihat orang. Ya. Tapi kemudian di hari keempat dia mulai sadar. Sepertinya sedekah ini nikmat. Ya. Saya menyukainya. Saya tidak perlu riya lagi. Gitu ya. ternyata selama ini saya salah, gitu ya. Niat saya ternyata keliru. Kemudian dia mulai ikhlas di hari keempat, kelima, dan keenam, ketujuh. Ya. Maka karena ibadah itu bukan ibadah yang bersambung, maka dia hanya diberi pahala sebatas apa yang dia ikhlaskan tadi. Yang sisanya dia tidak dapat pahala. Ya. Itu kalau ibadahnya tidak bersambung. Ya, seperti misalnya sedekah. Wa qira'atil Qur'an atau misalnya membaca Qur'an. Itu juga ibadah yang enggak bersambung. Artinya tidak awalnya tidak mempengaruhi akhirnya. Misalnya ketika seorang baca Qur'an nih. Tadinya dia ingin karena didengarkan oleh misalnya calon mertuanya gitu ya. Maka dia kemudian diperindah, diperbagus ya. Kemudian tiba-tiba dia ingat gitu ya. Di ayat yang kesekian dia ingat bahwa itu lah ngapain saya harus riak gitu ya. Oh, dia udah pasti calon mertua saya gitu misalnya. Udah pasti menikah misalnya ya. Artinya dia sadar di tengah kemudian dia baru menyadari itu kemudian dia tobat dan ikhlas. Nah, ya udahlah saya membaca apa adanya saja. Maka pahalanya tidak hapus seluruhnya. Ya, tapi hanya terhapus di ketika dia riak saja dan ketika dia melanjutkan dalam kondisi ikhlas maka dia tidak terhapus pahalanya. Wa amma ma yanbani akhiruhu ala awwalihi kas-shalah fayajibu i'adatu ma madha in kana al-'amalu wajiban. Akan tapi ketika amalnya itu amalan yang bersambung awal sampai akhirnya maka semisal salat gitu ya, semisal salat kan salat itu satu rangkaian dari takbir sampai salam ya. Dan tidak terpisah. Artinya ketika yang awal rusak maka akan rusak seluruhnya. Ya, maka orang yang seperti ini, orang yang riak di awal kemudian sadar di tengah-tengah, maka amalnya tetap batal. Ya, amalnya tetap batal. Dan ketika dia adalah sholat yang wajib, maka dia wajib mengulang sholatnya. Ya, sholat yang dilakukan awalnya karena riak, kemudian dia sadar di tengah, maka dia wajib mengulang sholatnya. Jadi itu yang kedua tentang riya yang diawali apa ibadah yang diawali dengan riya kemudian di tengah-tengah dia ikhlas ya perinciannya sebagaimana yang kita sebutkan. Atsalits kemudian yang ketiga iyakun ayyakuna ad-dafi' lil 'amali shalih war riya. Yang ketiga adalah ketika motivasi dia beramal itu sendiri adalah riya. Jadi betul-betul ketika misalnya dia mau sholat tahajud gitu ya, sholat tahajud. Nah karena calon mertuanya lagi-lagi calon mertua ya, karena calon mertuanya misalnya nginep di tempat dia gitu ya, dia nggak pernah sholat tahajud. Tiba-tiba dia karena ada calon mertuanya dia kemudian sholat tahajud misalnya. Maka motivasinya murni untuk riya ya. Fahuwa batilun maka amalnya ini ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alias batal ya, tidak dapat pahala. Dan tentu mendapatkan dosa ya, sekali lagi yang saya sebutkan tadi bahwa konsekuensi dari riya itu dua. Yang pertama dia tidak dapat pahala, yang kedua dia mendapatkan dosa. Ya. Itu yang ketiga. Ar-rabi yang keempat. Ya, kondisi yang keempat ayyakuna aslul amali lillah thumma tara'at alaihi niyatur riya. Nah, kalau yang keempat ini kebalikan dari yang kedua tadi. Yaitu dia awalnya ikhlas. Ya. Awalnya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlas, kemudian di tengah-tengah terbesit untuk riya. Ya. Awalnya dia sendirian misalnya. Berarti kalau sendirian apa yang mau diriakkan gitu ya, enggak ada orang gitu ya. Kemudian lewat. Nah, kalau sekarang jangan calon mertua. Calon istrinya lewat. Maka dia perbagus salatnya. Ya, dia perbagus, dia perlama sujudnya, rukuknya, Masya Allah. Kalau salat jahriyah dia perbagus bacaannya gitu ya. Maka bagaimana hukum yang seperti ini? Maka dirinci. Ya. Kata beliau di sini fa in kana khatiran ya. Wadafa'ahu fala yadurruhu. Kalau dia tidak rela dengan kondisi riaknya, artinya dia sebenarnya merasa ini enggak benar gitu ya, dan dia mencoba melawan riak ini, maka hal itu tidak akan membahayakan ibadahnya. Artinya itu baru bisikan gitu ya. Wih, ada fulanah lewat misalnya. Ya, maka dia terbesit untuk kemudian membaguskan bacaan, untuk kemudian memperlama sujud dan lain sebagainya. Tapi dia tahu ini salah gitu ya. Saya enggak mau seperti ini, saya coba lawan. Maka ini tidak masalah ya. La yadurruhu, tidak membahayakan ibadahnya. Wa in istarsala ma'ahu. Nah, tapi kalau dia malah menikmati riaknya ini, fa in kanal amalu yartabit akhiruhu bi awwalihi kas-shalah wal hajj fa yabtulu alaihi. Kalau dia malah menikmati riaknya ini dan salatnya dan amal ini termasuk amal yang awalnya sampai akhirnya bersambung, semisal salat, haji ya, maka amalnya batal. Amalnya batal. Misalnya sholat, ya tadi ya sholat. Dia tidak melawan, ya dia menikmati. Wah, saya perlama sujudnya, saya perlama rukuknya gitu ya. Atau haji misalnya. Dia awalnya ikhlas gitu ya. Tapi mungkin dia tahu, wah nanti kayaknya saya butuh juga nih gelar haji untuk nyalek misalnya. Ya. Tercampurlah niat haji untuk nyalek, untuk dapat gelar H gitu ya. Supaya lebih keren gitu ya. Itu kan niat dunia ya. Niat untuk dapat pujian, niat dapat gelar haji, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini batal. Kenapa? Karena dia satu rangkaian. Tidak terputus. Ya. Beda dengan tadi ya, sedekah atau baca Quran itu kan tidak masalah. Kalau misalnya di awalnya ria, artinya tidak membatalkan gitu ya. Di awalnya ria kemudian menjadi ikhlas atau sebaliknya. Nah kalau ibadahnya satu kesatuan, maka dia batal ibadahnya. Disebabkan karena riya tersebut. Wa amma ma la irtibatun fihi kal qira'ah wa dzikri wa infaqil mali wa nashri ilmi fa innahu yanqati' bi niyyati riya athari'ah 'alaihi. Adapun ketika tidak ada kesinambungan antara awal dan akhirnya, artinya itu ibadah yang terpisah-pisah, semisal membaca Quran, kemudian zikir, ya, kemudian sedekah, ya. Kemudian menyampaikan ilmu, ya, ceramah dan lain sebagainya, ya, maka pahalanya itu hanya terputus ketika dia mulai riya. Artinya pahala yang sebelumnya, ketika dia ikhlas maka dia tetap mendapatkan pahala. Mulai nggak dapat pahala ketika dia riya. Wa yahtaju ila tajdidi niyatihi, tapi dia wajib untuk memperbarui niatnya untuk kembali ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus. Ya, karena niat itu memang seperti itu, ya, berubah-ubah, harus diperbarui terus. Ya, sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ma'allajtu syai'an ashadda ilayya min niyati." Aku belum pernah merawat sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Li'annaha tataqallab. Karena dia itu berbolak-balik. Ya. Kadang kala ikhlas, kadang kala ada kecampur riya dan seterusnya. Itu selalu ada. Ya, dalam diri manusia itu sulit untuk kemudian selalu ikhlas, ya. Itu akan ada godaan terus untuk riya, maka selalu evaluasi niat kita, perbarui niat kita, ya. Wa ma madha qabla riya fasahih. Adapun yang sudah berlalu sebelum dia riya, ya, maka dia amalnya adalah amal yang sah. Ya. Misalnya sedekahnya yang 1 juta ini dia ikhlas, kemudian 1 juta selanjutnya kok dia karena dipuji ya, karena dipuji dia jadi nyumbang lagi gitu ya. Maka yang 1 juta pertama yang ikhlas itu dia sah, yang 1 juta yang kedua maka dia tidak sah ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kondisi yang kelima, al-khamis. Idza warada ar-riya ba'da al-faraghi min al-ibadah. Yaitu ketika riya itu datang setelah ibadahnya selesai. Ya. Misalnya seorang sedekah. Kemudian pas sedekah itu ikhlas. Sampai selesai dia sedekah ikhlas. Tapi kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Ya, saya tadi infak loh di masjid ini gitu ya. Saya tadi wakaf loh. Dengan niat riya. Ya. Dengan niat riya. Fahadha minas sum'ah fayahrum. Maka ini termasuk yang namanya sum'ah dan diharamkan. Apa itu sum'ah? Sum'ah artinya memperdengarkan. Memperdengarkan amal kita ke orang lain. Ya, baik itu dengan menceritakan sendiri atau kita ingin amal kita tuh diomongin orang lain. Ya, misalnya tolong dong kamu bantu saya supaya kebaikan saya ini tersebar di kalangan orang-orang gitu ya. Bahwa saya sudah menyumbang sekian, bahwa saya sudah begini dan begitu. Ini namanya sum'ah. Sum'ah sama dengan riya, haram, ya. Bedanya kalau riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Ya. Dan ini tipe apa? Tipikal ya sebagian orang juga yang godaan ya, godaan setelah beramal itu kadang sum'ahnya ini. Ya. Artinya dia kadang ikhlas, tapi setelah selesai godaan itu ada lagi, godaan untuk menceritakannya. Ya, sehingga bisa menjatuhkan yang kepada dosa yaitu sum'ah. Fayang kusul ajr, maka perbuatannya ini akan mengurangi pahalanya wala yukhbitul amal, tapi dia tidaklah membatalkan amal yang sudah dia lakukan dengan ikhlas. Artinya ketika suatu amal yang dikerjakan dengan ikhlas maka sudah tercatat pahalanya. Ya. Nah, ketika kemudian dia nanti apa? Sum'ah, setelah amal yang ikhlasnya dia sum'ah, maka dia berdosa. Ya, dengan sum'ahnya dia berdosa namun pahala ini tetap ada. Amal tetap sah. Ya, walaupun berkurang. Ya. Ini pendapat salah satu pendapat ulama. Ya, ulama yang lain mengatakan amalnya akan hapus juga. Jadi pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan bahwa amalan yang disum'ahkan, amalan yang digembar-gemborkan setelah dilakukan dengan ikhlas, maka itu akan terhapus juga. Ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyakiti orang yang diberi dengan bilmani wal adha. La tubtilu sadaqatikum bilmani wal adha. Ya. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Ini di antara dalil yang digunakan untuk menyatakan bahwa kalau kita sudah bersedekah dengan ikhlas, kalau kita ungkit-ungkit, ya, itu akan menjadikan amal yang tadi itu menjadi batal. Namun walau ta'ala a'lam, ya, pendapat yang lebih tepat adalah bahwa dia mendapatkan dosa sum'ah, namun amalnya yang sudah ikhlas tadi tetap sah. Ya. Itu yang ke-5. Yang ke-6, as-sadis, al-farhu bihamdinnas. Yaitu ketika seorang bergembira ketika dipuji oleh orang lain, ya, wasanaihim dan juga dipuji oleh orang lain, lahu halatan. Maka ini ada dua kondisi, ada yang riya dan ada yang tidak, gitu ya. Ketika seorang senang dipuji, ketika sudah beramal itu ada kondisi, ada dua kondisi. Yang pertama kondisinya dia tidak riya, yang kedua dia riya. Kondisi yang pertama, al-ula ayyakuna farahuhu bi'atibari annaha bushra minallah. Yang pertama ketika dia itu bergembira karena dia menganggapnya kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa alamatu ala qabulil amali fala ba'sa bihi. Dan dia anggap bahwa itu bagian dari diterimanya amal. Ya. Maka yang seperti ini tidak masalah. Ya. Karena Nabi SAW pernah ditanya, ya, ara'aita, apa pendapatmu wahai Nabi? Ya, tentang ar-rajul ya'malul amal, dia beramal suatu amalan, ya. Namun dia dipuji, ya, dia senang, dia dipuji dan dia senang. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah busyra, ya, ajil busyra. Dia adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Ya, artinya ketika misalnya nih ya, seorang dia apa namanya selesai bisa berderma atau memberi sedekah gitu ya. Kemudian orang-orang berterima kasih, ya. Kemudian juga apa namanya dia senang ya ketika orang-orang kemudian berterima kasih kepadanya. Namun bukan karena dia menginginkan hal tersebut, ya. Tapi dia menganggapnya sebagai tanda bahwasanya semoga Allah menerima amal saya ini, ya. Dengan mereka senang, dengan mereka gembira, dengan mereka apa namanya berbahagia, gitu ya. Ya, sehingga mereka berterima kasih, sehingga semoga ini menjadi tanda diterimanya amal saya. Maka ini tidak riya, ya, ketika seorang bergembira karena hal tersebut. Kondisi yang kedua, ayyakuna farahuhu bihamdihim lihusuli marhubihi au zawali marhubihi minhum. Ketika gembiranya ini, karena pujian mereka disebabkan karena memang itulah tujuannya. Ya. Memang dia menginginkan pujian dari awal sehingga tercapailah tujuannya atau dia bersedekah atau beramal karena takut. Tadinya karena takut di apa? Takut diomongin, takut dicela. Ya, kemudian dia bersedekah, kemudian setelah bersedekah dia dapat pengakuan. Oh, ternyata kamu enggak pelit gitu ya. Maka yang seperti ini wahadza riya. Maka yang seperti ini riya, ya. Karena apa? Karena tujuan awalnya ingin dipuji atau ingin terhindar dari celaan, ya, sehingga ketika itu tercapai dia dipuji, dia senang karena tujuannya tercapai. Maka ini riya, ya sam alaihi, dan dia berdosa karenanya, wayang kusu ajrohu, dan itu akan mengurangi pahalanya, wala yuhbitu amaluhu, tapi dia tidak akan dan itu wayuhbitu amalahu, dan itu wala yuhbitu amalahu, dan itu tidak akan membatalkan amalnya. Ya. Jadi kalau orang gembira dulunya sudah ikhlas gitu ya, kemudian dipuji, ya. Maka pahalanya berkurang. Ya, namun tidak membatalkan amalnya. Ini tentang riya, ya. Ada berapa nih berarti? Ada 6 ya, ada 6 kondisi orang yang riya. Kemudian Fir'aun, ada pembahasan di sini kafaratur riya. Bagaimana bertobat dari riya? Ya. Kalau sudah riya, bagaimana? Ya. Maka jawabannya at-taubatu illallah. Maka bertobatlah kepada Allah dengan menyesali, ya, mengakui bahwa itu salah, menyesalinya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Maka ini dia telah bertobat dari riya. Wa ayyakula Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Itu doa supaya tidak terjatuh dalam syirik, termasuk syirik kecil yaitu riya. Ya, Allahumma inni a'udhu bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. An usyrika bika wa ana a'lam. Ya, aku berlindung kepadamu dari mensekutukan engkau dalam kondisi aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu atas syirik yang kulakukan dalam kondisi aku tidak mengetahuinya. Ya, sudah lengkap. Artinya kadangkala kita tidak menyadari bahwa kita syirik. Ya, karena riya itu sangat-sangat halus. Ya, sangat-sangat tipis. Ya, tadi misalnya ada orang sedekah. Ya, sulit membedakan ya antara orang yang mencontohkan sedekah dengan orang yang ingin dilihat orang, ingin mendapatkan pujian. Kadangkala tipis. Ya. Kita niatnya ingin mencontohkan, tapi ketika mereka mulai memuji, ya kan, kita jadi lebih semangat dan lebih bersedekah lagi. Jadi sedekahnya menjadi karena pujian orang lain. Ini kan sesuatu yang khafi, sesuatu yang samar, sesuatu yang sulit gitu ya. Jadi kadangkala kita nggak menyadari bahwa kita berbuat syirik dengan riya ini. Maka inilah doanya yang bisa kita baca untuk supaya kita tidak terjatuh dalam riya ini. Dan kemudian ada pembahasan juga tentang apakah amal yang kita kerjakan karena riya itu akan mendapatkan pahala ketika kita bertobat. Ya, kan riya itu kan membatalkan amalan. Kita enggak akan dapat pahala dari riya. Ya. Akan tapi pertanyaannya adalah ketika kita sudah bertobat, apakah amal yang kita kerjakan karena riya itu akan kembali? Maka ini juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala alam adalah dia bisa saja mendapatkan pahala yang dia niatkan karena riya tadi. Misalnya dia sholat karena riya gitu, tapi dia setelah itu sadar. Ya. Yang tadinya dia enggak mendapatkan pahala, ketika dia bertobat kepada Allah, maka yang tadinya sholatnya tadi enggak dapat pahala, menjadikan dia dapat pahala. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat, dari kalau enggak salah seorang sahabat ya, saya lupa, ya, beliau datang kepada Nabi SAW tentang amal-amal yang dia lakukan ketika masa jahiliyah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ya, bahwa amal-amal yang dia lakukan selama masa jahiliyah itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amalan ketika dia masih musyrik saja diberikan pahala, ketika dia sudah masuk Islam, maka begitu pula orang yang ketika dia dulunya riya kemudian dia bertobat, maka tentu pahala yang dia dulunya dibatalkan itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tentang bertobat dari riya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Ini pembahasan yang kurang lebih berdekatan, yaitu tentang bagaimana ketika seorang beramal soleh namun ada tujuan duniawi. Karena kalau riya itu kan sebenarnya juga masuk tujuan duniawi, tapi dia khusus pujian, gitu ya. Khusus pengakuan manusia. Nah, kalau duniawi ini lebih umum ya, harta, kemudian kedudukan, jabatan, ya. Jadi bukan pujian tapi hal-hal semacam itu, ya. Maka wa huwa aqsam, dan dia juga ada beberapa jenis. Yang pertama al-qismul awal alla yurida bi islamihi illa dunya. Yang pertama yang paling parah adalah ketika seorang itu dia berislam namun tujuannya dunia. Jadi masuk Islam namun tujuannya dunia. Misalnya orang yang ya dia masuk Islam ya semata-mata karena misalnya kalau hanya dengan masuk Islam saya dapat harta. Kalau enggak dapat harta saya enggak mau masuk Islam. Artinya bukan karena tulus berserah diri kepada Allah, namun semata-mata untuk dunia. Ya, atau karena kalau saya nggak masuk Islam, saya nggak aman, gitu ya. Seperti orang-orang munafik di Madinah. Ya. Mereka harus menjaga darah mereka, menjaga harta mereka dengan cara masuk Islam. Ya. Jadi mereka masuk Islam itu nggak tulus. Ya. Maka fahadha syirkun wa nifaqun akbar, yang seperti ini adalah syirik dan kemunafikan akbar yang menjadikan seorang tidak beriman. Ya. Kemudian al-qismu tsani, jenis yang kedua, alla yurida bil ibadati illa dunya wahdaha. Yaitu seorang mukmin ya atau ya seorang yang dia meniatkan ibadahnya itu hanya untuk dunia saja. Kalau tadi Islamnya itu untuk dunia, kalau sekarang lebih spesifik ke ibadahnya. Jadi beribadah itu untuk dunia semata, mengejar dunia. Ya. Kaman yahujju liyakhudzal mal. Seperti orang yang berhaji namun tujuannya semata-mata untuk dapat uang. Ya. Itu contohnya. Atau kaman yaghzu man min ajlil ghanimah wahdaha. Atau orang yang berjihad, orang yang berperang, semata-mata demi mendapatkan harta rampasan perang. Karena perang itu kan pasti dapat harta rampasan perang ya, dapat baju zirah, dapat macam-macam. Ya. Tujuannya cuma itu saja, harta saja. Nggak ada tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, nggak ada. Ya. Wakaman yatlubul ilma asyari min ajli syahadah wal wazifah. Atau misalnya seorang penuntut ilmu agama, ya, menuntut ilmu syar'i tujuannya adalah untuk mencari ijazah saja dan untuk mencari pekerjaan. Jadi bukan untuk apa beribadah, bukan untuk mengangkat kebodohan, enggak. Saya pokoknya pengen kerja dengan cara mencari ilmu agama. Pengen cari ijazah. Maka ini mencari dunia. Wala yuridu bidzalika kullahu wajhallahi albattah. Dan sama sekali tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, fa hadza muharramun wa kabiratun minal kabair. Maka ini adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Ya, termasuk di antara dosa-dosa besar, wa huwa minasyirkil asghar, dan dia termasuk syirik kecil. Ya. Wa yubtilul amal alladhi yusahibuhu. Dan itu akan membatalkan amalan yang dia niatkan untuk dunia tersebut. Ya. Dia sudah dapat dosa dan dia juga tidak mendapatkan pahala. Ini sama seperti orang yang riya. Ya. Bedanya riya itu untuk pujian, kalau ini untuk harta. Ya. Itu yang kedua. Jenis yang ketiga, al-qismu tsalits ayyurida bil ibadati wajhallah wad dunya ma'an. Yang ketiga adalah seorang yang beribadah dengan mengharapkan wajah Allah, artinya dia ikhlas, namun sekaligus juga mengharapkan dunia. Ya. Jadi, kalau yang tadi dunia saja, kalau sekarang ada niat untuk Allah dan juga untuk dunia. Kaman yakhruj liwajhillahi walit tijarah. Semisal orang yang keluar, misalnya dia mau ke masjid, untuk sholat atau untuk menuntut ilmu, tapi sekaligus berdagang. Memanfaatkan momen dia ngaji untuk berdagang. Wakaman yuqatil li ajlil ajri wad dunya. Atau orang yang berjihad namun dia ingin memang betul-betul ingin berjuang di jalan Allah, tapi juga sekaligus pengen ghanimah. Pengen mendapatkan harta rampasan perang. Wakaman yasum lil ajri walil ilaj. Atau semisal orang yang berpuasa mengharapkan pahala dari Allah. Ya, tapi sekaligus puasa ini kan bisa sebagai obat, ya, sebagai diet. Ya. Ada orang-orang yang obatnya itu, obat dari penyakit itu adalah puasa. Maka dia niatkan untuk mendapatkan pahala dan juga untuk supaya sehat. Maka faqila yabtulul amalu. Maka sebagian pendapat mengatakan amalnya itu batal kalau dia campurkan niatnya untuk Allah dan untuk ada untuk dunia. Waqila dan pendapat lain mengatakan la yabtul, tidak batal, ya, amalnya tidak batal, artinya boleh gitu ya. Waqila dan pendapat lain mengatakan in ghalaba qasdul ibadati shahat wa in ghalaba qasdud dunya batalat. Pendapat yang ketiga mengatakan kalau dominan, kalau lebih banyak niatnya untuk ibadah, maka ibadahnya sah. Artinya motivasinya itu lebih banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia keluar untuk ngaji, ya dagang sambil-sambil lah gitu ya. Atau berperang, ya, niatnya untuk Allah ya. Ghanimah ya urusan belakang gitu ya. Atau puasa ya sudah puasa betul-betul puasa Ramadan biasa, puasa Senin Kemis, puasa Dawud ya. Syukur-syukur sehat gitu ya. Maka yang seperti ini sah ibadahnya. Tapi kalau niatnya itu lebih banyak dunianya, maka batal. Ya. Misalnya dia ya tadi niatnya lebih banyak untuk supaya sehat, ya sambil ibadah lah gitu. Ibadahnya yang sambil. Maka ini batal. Ya. Wa ala kullin fa ajruhu naqis. Tapi ala kulli hal ya artinya dari pendapat manapun yang kita pilih, maka yang jelas amalnya ini akan berkurang. Ya, atau pahalanya ya, pahalanya itu akan berkurang kalau orang meniatkannya ada niat duniawi di situ. Ya. Wa in istawal qasdan farajih al-mana' li ijtima'i hadir, ini harusnya dha ya. Hadir wa mubih. Kalau keduanya itu sama, niat dunianya dan niat untuk Allahnya sama, maka yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan seperti ini tidak boleh kalau sama, ya. Jadi minimal harus lebih besar niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian baru niat untuk dunia. Kenapa? Karena terkumpul di sini ada larangan dan juga pembolehan, sehingga dikuatkan untuk dia tidak boleh ya berniat dengan niat yang setara antara niat dunia dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang keempat adalah ayyabtadi'a al-ibadah muridan lid-dunya tsumma tatra'u iradatu tsawab. Jenis yang keempat adalah ketika dia memulai ibadah itu untuk dunia. Jadi sudah dari awal itu sudah pengen dunia. Namun kemudian di tengah-tengah dia terpikirkan untuk kemudian lillahi ta'ala, untuk mencari pahala. Ya. Maka di sini ada perincian. Ya. Fa'in kanat al-ibadatu murtabitan akhiruha bi'awwaliha kasolati lam yasih. Nah, jika dia ibadahnya itu ibadah yang terkait antara awal dan akhirnya, artinya ibadah yang bersambung, semisal sholat, maka ibadahnya tidak sah. Meskipun diakhiri dengan ikhlas, tapi diawali dengan niat untuk dunia. Ya. Misalnya apa ya kalau sholat ya? Ya kamu sholat tak kasih duit. Sholat tak kasih duit. Pas di tengah-tengah, buat apa saya dapat duit? Saya ikhlas aja lah untuk Allah. Tapi karena dia diawali dengan untuk dunia, maka tetap tidak sah. Wa illam yakun soha. Tapi kalau bukan karena bukan ibadah yang semacam itu, bukan ibadah yang bersambung seperti misalnya sedekah, baca Quran, ya, maka sah. Ya. Ma qasada bihi wajhallahi azza wajalla. Yang sah adalah yang dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti yang tadi ya, riya juga sama. Ketika dia di tengah-tengah dia mengharapkan pahala, maka yang sah adalah yang bagian ikhlasnya. Yang enggak ikhlasnya ya tidak sah. Al-qismul khamis, jenis yang kelima adalah ayyakuna ad-dafi'u iradata tsawab wa takunu iradatu dunya tabi'atan fa mubahun. Kondisi yang kelima adalah ketika tujuan tujuan dia beramal itu adalah mengharapkan pahala dari Allah dan tujuan dunianya itu hanya mengikuti saja. Jadi artinya tujuan dunianya ini mau ada atau enggak ada dia enggak peduli. Ya. Atau dia peduli tapi istilahnya ada atau enggak ada pun dia tidak masalah gitu loh. Dan ini ada pada beberapa jenis amalan, ya, semisal haji misalnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'ul bainal haji wal umrah, fa'innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub, kama yanfil kiru habathal hadid, wa dhahab wal fiddah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah haji dan umrah, seringlah kamu berhaji dan umrah, karena keduanya dapat menghapuskan kefakiran, menghapuskan kemiskinan, ya, dan menghapuskan dosa sebagaimana api menghapuskan kerak besi dan emas dan perak. Ya. Berarti ada manfaat duniawi dalam haji dan umrah itu akan membuat orang itu tidak miskin. Atau misalnya amalan silaturahim. Ada manfaat dunianya yang Allah sebutkan atau Rasul sebutkan dalam hadis, ya. Nabi SAW mengatakan, ya, man yasurruhu ayyub satallahu fi rizqihi wa yumsa'a fi ajalihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Berarti ini ada manfaat dunianya. Ya. Atau amalan misalnya istighfar. Ya, dalam surat Nuh. Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka Allah akan turunkan hujan kepada kalian, Allah akan perbanyak harta kalian, Allah akan perbanyak anak-anak kalian, dan Allah juga akan memberikan kalian kebun-kebun. Ya. Dan juga sungai-sungai. Ini pahala dan juga sekaligus manfaat dunia dari sedekah, istighfar. Jadi ada beberapa amal yang memang ada manfaat dunianya. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Meniatkan silaturahim supaya rezekinya apa namanya lancar. Tidak masalah. Tapi niatnya tentu karena kita percaya dengan hadis tersebut. Ya, niatnya untuk Allah, kemudian ini hanya sebagai ikutan saja, motivasi saja. Ya, harusnya kita tetap silaturahim harus karena wajib. Ya, wajib menyambung silaturahim. Ya, wajib beristighfar kepada Allah, tapi ada motivasi dunia yang menjadikan kita lebih semangat, maka ini dibolehkan. Ya. Yang terakhir, al-qismus sadis, ay'amala al-ibadah bi-ikhlasin tamin. Ya. Thumma yuridu biha au syai'in minha syai'an min umuri dunia. Kondisi yang terakhir adalah ketika seorang itu sudah beramal suatu ibadah dengan ikhlas dan sempurna. Sudah selesai. Ikhlas sudah selesai. Kemudian dia gunakan amal tersebut untuk mendapatkan salah satu manfaat duniawi. Fayajuzu wala yuthabu illa alal khalisi minha. Maka dia boleh, namun dia tidak mendapatkan pahala kecuali yang ikhlas yang dia lakukan. Contohnya adalah orang-orang yang, kisah tiga orang yang terkurung dalam gua yang pernah kita ceritakan. Ya, dalam hadis, kalau tidak salah riwayat Muslim, ada tiga orang yang terkurung dalam gua, mereka tidak bisa keluar. Ya, namun mereka bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh yang mereka lakukan, yang mereka yakin itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang pertama dia, seorang yang berbakti kepada orang tuanya, sangat apa namanya, sangat peduli dengan orang tuanya, melebihi keluarganya sendiri. Ya. Maka dia ceritakan amal solehnya ini, kemudian terbukalah sebagian pintu gua. Yang lain dia adalah orang yang apa namanya, takut kepada Allah. Ya. Dia tadinya mau berzina dengan seorang wanita yang dia bisa kuasai dengan duit, dengan hartanya, namun dia takut kepada Allah, dia tinggalkan. Duitnya dia kasih ke wanita ini. Maka dia merasa amal itu adalah ikhlas, dia ceritakan, maka kemudian dibukakan sebagian lagi. Dan yang ketiga adalah orang yang belum memberikan upah kepada pekerjanya, namun pekerjaannya keburu pergi, dia simpan uangnya, dia kembangkan uangnya, gitu ya, dia kembangkan uangnya untuk peternakan, sebenarnya sudah melimpah, kemudian pekerjaannya kembali, dia berikan semua itu kepada si pekerjanya ini. Ini juga diharapkan ikhlas untuk Allah, kemudian dia sebutkan, maka terbukalah pintu gua tersebut. Artinya apa? Amal yang mereka kerjakan ini amal yang ikhlas. Ya, namun kadangkala ya dia ceritakan, ya dia menginginkan dengan amal tersebut jalan keluar misalnya. Maka ini juga dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Ya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang di bab yang baru, di pasal yang baru, yaitu tentang rukun iman. Ya, jadi bab tentang ibadah sudah selesai, walhamdulillah. Dan akan kita lanjutkan ke bab yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami di sepertiga malam saling membangunkan teman melalui WhatsApp grup untuk sholat malam. Apakah perbuatan termasuk riya Ustaz? Ya, maka ya tergantung niatnya tadi ya. Artinya kalau kita niatnya memang untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, maka itu bagus ya. Artinya betul-betul kita ingin bangun malam gitu ya. Kita kalau bangun malam sendiri kadang nggak bisa. Ya, tapi ya menurut saya sih, ya, membangunkan itu yang serius kalian gitu ya, di telepon. Kalau lewat WA itu kan mungkin ada apa ya, kadangkala maksudnya boleh jadi ini kan kurang efektif gitu ya, apa manfaatnya gitu ya, malah bisa jadi itu malah menjadi peluang untuk kemudian pengen menunjukkan saja bahwa saya sudah bangun, saya mau sholat gitu. Dikhawatirkan ada seperti itu, namun tentu yang lebih tahu niatnya adalah Anda semua gitu ya. Yang lebih manfaat tentu ya kita udah sekalian aja gitu, jangan tanggung gitu, jangan lewat WA, jangan tulisan gitu ya. Kecuali orang bisa bangun dengan notifikasi ya, ya silakan gitu ya. Tapi kalau mau betul-betul niatnya untuk membangunkan, bangunkan secara langsung gitu ya. Ayo sholat yuk gitu. Insya Allah itu tidak masalah dan semoga Allah mudahkan untuk tetap meruruskan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya Ustaz, saat selesai sholat berjamaah di masjid, Biasanya jamaah di masjid tersebut melakukan zikir secara jahar atau mengeraskan suara dan dilakukan secara berjamaah. Ya. Namun saat itu, karena saya tahu tidak ada dalil sesudah sholat zikir berjamaah, saya memilih untuk sholat Ba'diyah Isya. Dan terkadang jamaah lain melirik atau melihat saya melakukan sholat Ba'diyah Isya tersebut. Apakah saya termasuk riya, Ustaz? Padahal niat saya tidak ada sedikit pun untuk riya. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Ya, ya bukan riya. Ya. Riya itu melakukan amalan untuk atau karena orang lain. Gitu ya. Artinya dorongan kita beramal itu adalah orang lain. Nah, kalau kita memang mau sholat sendiri, ya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan karena kita ingin dilihat atau karena kita disuruh atau di yang lain-lainnya gitu ya. Nah, masalah sholat sendiri meskipun dilihat orang ya, ya orang berhak dong sholat sunnah ya, maksudnya nggak boleh gitu ya. Ya nggak masalah walaupun dipandang, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan hidayah kepada orang-orang yang mungkin memandang dengan pandangan sebelah mata bagi orang-orang yang menjalankan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana membedakan riya terselubung dengan jika ketika kita share status tentang dakwah dari para ulama di dunia atau pengetahuan Islam lainnya dengan maksud tujuan utama adalah reminder untuk diri sendiri atau sedekah jariah kepada teman-teman muslim yang lain. Apakah ini diperbolehkan? Ya, boleh ya. Dakwah ya, dakwah itu memang salah satu amal soleh yang mungkin saja tercampur riya. Ya, dan riya itu banyak juga menjangkiti para pendakwah ya, termasuk ya para ustadz ya, kemudian para panitia kajian ya, kemudian juga orang-orang yang berdakwah di media sosial ketika mereka mengharapkan pujian, mengharapkan like, mengharapkan istilahnya segala hal yang membuat mereka senang gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi pada mereka dan itu memang salah satu hal yang rawan. Cuman kita juga jangan sampai kendor dalam beramal hanya karena takut riya gitu ya. Karena meninggalkan amal karena takut riya itu juga riya itu sendiri. Kenapa? Karena kita menjadi tidak beramal karena orang lain gitu ya. Harusnya apa? Kita beramal atau enggak beramal itu enggak dipengaruhi oleh orang lain, itu baru namanya ikhlas. Ya. Jadi dorongan kita sama sekali enggak ada hubungan dengan orang lain gitu ya. Orang lain mau apa namanya, ah, saya takut riya jadi nggak jadi beramal lah, itu berarti kan Anda masih membangun amal Anda itu dari orang lain gitu ya. Sudah nggak usah pedulikan orang lain, Anda udah nyebarin aja gitu ya. Kenapa? Banyak motivasi yang bisa kita jadikan sebagai ya niat gitu ya. Pertama, kalau Anda mendakwahkan sesuatu kemudian diamalkan orang lain, maka masuk dalam hadis tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya. Barang siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik dalam Islam, ya, maka dia mendapatkan pahala dari sunnah tersebut atau contoh tersebut, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Anda mendakwahkan misalnya di poster-poster, membuat poster gitu ya, kemudian mengajak kepada kebaikan. Ternyata diamalkan sama orang lain, Anda dapat pahala tidak? Dapat. Ya. Betapa banyak pahala yang bisa diraih karena Anda hanya sekedar share saja misalnya atau membuat status atau yang lainnya, berbagi ilmu, berbagi nasihat ya. Itu di antara salah satu motivasi yang menurut saya sangat sangat sayang untuk dilewatkan. Jangan sampai orang tuh enggak punya niat seperti itu gitu loh. Niat untuk mendapatkan pahala jariah semacam itu gitu loh. Dan satu saja itu sudah mencukupi untuk tidak perlu riya lagi. Ngapain? Tidak ada faedahnya ya, maksudnya enggak ada bandingannya lah pahala yang kita dapatkan itu dengan pujian itu, enggak ada bandingannya. Itu aja yang jadi motivasi. Nanti masih ada motivasi yang lain gitu ya. Motivasi supaya kita semakin banyak saudara-saudara kita yang sama-sama mengenal sunnah, kan enak ya. Kalau kita semakin banyak orang yang mengenal sunnah juga kita enak. Kita tidak lagi terlalu sendirian gitu ya. Terlalu kesepian gitu ya. Dan lain sebagainya. Banyak sekali motivasi yang bisa Anda jadikan sebagai niatan yang kemudian Anda tidak perlu lagi untuk riya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ustaz, jika kita beramal karena Allah, tapi amalan tersebut dilakukan secara terpaksa, yaitu berat, apakah hal demikian disebut tidak ikhlas? Lalu kalau saya bersedekah tapi saya memberitahu istri, apakah itu termasuk riya, Ustaz? Ya, yang pertama, ya, terkait dengan amalan yang berat dilakukan, ya, maka itu wajar, ya, ada amalan yang memang berat, contohnya jihad. Ya, contohnya adalah jihad. Bahkan Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa wa huwa kurhul lakum. Jihad itu kalian tuh enggak suka. Ya. Jadi apa namanya? Ada amal-amal yang berat bagi kita gitu ya. Dan itu wajar. Ya. Dan beratnya itu tidak menjadikan kemudian seorang itu menjadi enggak ikhlas. Ya, ikhlas itu terkait dengan apakah kita niatnya untuk Allah ataukah untuk orang lain, itu yang dalam batasan ikhlas itu seperti itu. Ya. Adapun berat atau tidaknya, justru ya, justru ketika seorang berat tapi dia lakukan, maka boleh jadi pahalanya besar. Ya. Beda antara orang yang membaca Quran dengan terbata-bata dengan orang yang sudah lancar. Usahanya ekstra kan gitu ya. Usahanya ekstra. Beda antara orang yang kemudian dia apa namanya? Mengerjakan sesuatu dengan gampang gitu ya, karena mungkin itu sudah spesialisasi dia, sudah apa ya, sudah bidang dia, ya. Dengan orang yang saya pengen banget nih mengamalkan ini gitu ya. Walaupun berat gitu ya. Kadang sulit untuk menghadirkan apa namanya ketulusan, tapi itu justru adalah suatu perjuangan yang ada pahalanya tersendiri. Jadi sama sekali tidak menafikan keikhlasan, dan yang perlu kita lakukan adalah memohon kepada Allah, memohon kekuatan supaya kita bisa dimudahkan untuk melakukan amal tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.